hadapi kamu. Tapi ku takkan menyerah, kau layak ku perjuangkan. Beri bagiku menahan marahku. Walau belum tentu kau lakukan yang sama.